Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila huna tafaddalu hafizakumullah. Pendengar Ibnu Qayyim FM, alhamdulillah baru saja kita dengarkan kajian ilmiah dari Al-Ustadz Abu Karimah Askari bin Jamal hafizahullahu ta'ala.